Di dalam surat Al-Qari'ah, Allah mengumpamakan para manusia pada hari kiamat seperti laron yang berterbangan. Adapun di dalam surat Al-Qamar, Allah mengumpamakan para manusia seperti belalang. Belum pertanyaannya, nanti dulu. Pertanyaannya, mana yang benar di antara dua perumpamaan ini? Terus maksudnya apa? Silakan. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Ya, kalau laron belum ada tujuan, kenapa nggak ada tujuannya saat itu? Masih bingung. Ya, terus kalau ada tujuannya kayak belalang? Bagus, monggo, silakan. Berikutnya kita akan memasuki penafsiran dari ayat ke-6 dan ke-7, insya Allah. Para hadirin sekalian dan hadirat yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita sudah belajar surat Al-Qari'ah ayat pertama sampai kelima. Di dalam ayat pertama dan sampai kelima, Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang sekelumit kejadian pada hari kiamat, tentang dahsyatnya hari kiamat, tentang beberapa peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang kejadian hari kiamat, di ayat yang ke-6 dan seterusnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa para manusia saat itu akan terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama golongan yang beruntung, yang kedua adalah golongan yang buntung, yang rugi. Golongan yang pertama Allah sebutkan di dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat dibandingkan timbangan dosa-dosanya. Sakulat artinya lebih berat. Ini golongan yang pertama. Yaitu orang-orang yang timbangan amal solehnya lebih berat dibandingkan timbangan dosa-dosanya. Adapun golongan yang kedua, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat ke-8 sampai 9. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang lebih ringan. Apa yang lebih ringan? Timbangan amal solehnya dibandingkan timbangan dosa-dosanya. Fa ummuhu hawiyah, maka kembalinya ke neraka jahanam. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala membagi manusia pada hari itu menjadi dua. Kalau enggak timbangan kebaikannya lebih berat, ya timbangan kebaikannya lebih ringan. Kita mulai dari golongan yang pertama dulu. Golongan yang kedua kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah kalau kita masih diberi umur oleh Allah SWT. Golongan yang pertama, siapakah mereka yang beruntung? Mereka adalah orang-orang yang amal solehnya lebih banyak daripada dosa-dosanya. Yaitu orang-orang yang senantiasa tekun. Manakala mereka hidup di dunia untuk mengumpulkan pahala sedikit demi sedikit. Dan mereka juga berusaha sekuat tenaga untuk menghindari perbuatan maksiat. Seandainya suatu saat mereka terjerumus kepada perbuatan maksiat, karena tidak mungkin orang itu akan lepas dari maksiat. Seandainya suatu saat, walaupun dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghindari perbuatan maksiat, toh suatu saat dia terjerumus, maka orang tersebut bersegera untuk membersihkan dosa-dosanya dengan cara taubat dan nasuha kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita, bahwa mumpung kita hidup di dunia, ayo kita kumpulkan amal soleh sebanyak yang bisa kita mampu. Tidak lama kita hidup di dunia. Seperti yang pernah saya sampaikan, kalau umur kita 60 tahun, sebenarnya kita cuma disuruh beramal berapa? 30 tahun dikurangi 10 tahun sebelum balig, sama tidur selama 20 tahun. Watumon tidur kok 20 tahun. Siapa itu? Pulau kali jenengan. Ya. Jadi kita cuma selama 30 tahun dia berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Dan dia golongan yang pertama ini akan berusaha untuk mencari amalan-amalan yang kira-kira bobotnya itu berat di timbangan. Ini orang-orang yang cerdas. Jenengan kalau mau bisnis, milih usaha sing gampang, sing untungnya akeh. Kalau suruh milih ya, antara yang untungnya akeh sama yang untungnya sedikit, milih yang mana? Sing halal. Ya iya, kalau dua-duanya halal, milih yang untungnya lebih banyak. Begitu pula ketika kita beramal, mengumpulkan pahala untuk akhirat kita, kita berusaha untuk mengumpulkan amalan-amalan yang bobot timbangannya itu berat. Dan ini menunjukkan kecerdasan seorang hamba. Ketika dia dihadapkan dua amalan dan dia tidak bisa, tidak mampu untuk mengumpulkan dua-duanya, maka dia akan memilih amalan mana yang lebih berat timbangannya. Di sini saya akan menyampaikan dua contohnya. Amalan yang berat bobotnya. Yang ini jangan sampai kita terlewat. Kok sampai kita melewati dunia ini tanpa melakukan dua amalan ini, rugi besar. Yang pertama adalah tauhid. Apa? Tauhid. Yang kedua adalah akhlak yang mulia. Mengenai tauhid ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, manakala beliau ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata Abu Dzar, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasul, nasihatilah saya." Begitulah para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu meminta wejangan. Begitu pula seharusnya kita sebagai umat manusia meminta wejangan kepada orang yang kita anggap lebih berilmu dibandingkan kita. Ausini ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha." Wahai Abu Dzar, seandainya engkau terjerumus kepada perbuatan dosa, cepat-cepat lanjutkan perbuatan dosa itu dengan amal soleh. Ini nasihatnya siapa? Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Khusus untuk Abu Dzar, buat kita semuanya. Ketika terjerumus kepada perbuatan maksiat, cepat-cepat diiringi perbuatan maksiat itu dengan amal soleh. Supaya amal soleh tersebut bisa menghapus dosa yang barusan kita lakukan. Kalau barusan baru saja jelalatan, cepat-cepat baca Quran. Karena jelalatannya pakai mata, makanya matanya digunakan untuk baca Quran. Kalau habis SMS yang enggak benar kepada siapa? Lawan jenis yang tidak halal, cepat-cepat diiringi dengan SMS yang benar. Memberi nasihat kepada orang lain, gak usah kepada wanita itu lah, nanti malah jadinya, dan seterusnya. Jadi kalau baru saja kaki ini digunakan untuk berjalan ke tempat maksiat, maka cepat-cepat begitu pulang dari tempat maksiat, kemana? Ke masjid. Jadi digunakan untuk menghapuskan dosa-dosa yang baru saja kita lakukan. Jadi nasihatnya Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, kalau kamu habis melakukan perbuatan dosa, cepat-cepat diiringi dengan amal soleh. Kemudian Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah. Wahai Rasul, apakah la ilaha illallah itu termasuk amal soleh? Ini pertanyaannya siapa? Abu Dzar kepada Nabi SAW. Karena Abu Dzar pengen tahu amal soleh apa kiranya wahai Rasul yang manjur, yang kuat bisa menghapuskan dosa-dosa yang saya lakukan. Karena kadang-kadang ketika amal solehnya tingkatannya tidak sebesar dosa yang dilakukan, belum tentu amal solehnya ini bisa menghapuskan. Habis berbuat zina, sekedar mengucapkan astagfirullah, itu pun istighfarnya anora temenanan. Ya tidak sebanding. Tidak sebanding untuk menghapus perbuatan zina dia yang begitu besar. Habis melakukan perbuatan syirik, kurso dako, mangpe. Ya, enggak sebanding lah. Makanya Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah, wahai Rasul, apakah la ilaha illallah itu termasuk amal soleh? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya afdhalul hasanat. Ketahuilah wahai Abu Dzar, bahwa kalimat la ilaha illallah itulah amal soleh yang paling soleh, kebaikan yang paling baik, alias paling berat bobotnya. Makanya diceritakan bahwasannya pada hari kiamat nanti dalam sebuah hadis yang terkenal dengan hadis bitaqah, hadis selembar kartu, bahwa nanti pada hari kiamat ada orang yang pada hari kiamat membawa dosa, enggak, membawa dosa 100 buku catatannya. Berapa? 100 buku. Satu buku tebalnya sepanjang mata memandang. Kira gue. Sampai dia sudah putus asa, enggak pede. Gimana mau pede wong dosanya segitu? Oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya, apakah kamu punya amal kebaikan? Enggak punya wahai Allah. Saya enggak ingat ada apa. Apa kata Allah, la tutlamul yaum. Kamu itu enggak akan mungkin dizalimi hari ini. Kamu masih punya amal soleh. Keluarkan satu kartu. Kartu, kartu wahai Rasul. Kartu ya Allah. Iya. Isinya la ilaha illallah. Kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang lebih berat kartunya. Jadi ini menggambarkan kepada kita betapa beratnya kalimat ini, tapi ora kur ngomong tok. Nah, kur ngomong tok sih gampang temen kalau kayak gitu. Makanya tadi saya katakan amal yang sangat berat adalah tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah akidah, keyakinan yang benar. Bahwasannya, meyakini bahwasannya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang menguasai alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak meyakini keyakinan-keyakinan sing baurek sowit muringin neng alun-alun purbalingga gue. Siapa? Gak tahu saya, orang tahu ketemu sih. Gak ada keyakinan seperti itu. Keyakinan bersih, akidahnya bersih. Inilah yang akan memberatkan amal timbangan kita nanti pada hari kiamat. Ini yang pertama. Apa? Tauhid. Yang kedua. Tadi saya sebutkan akhlak yang mulia. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang lebih berat ditimbangan dibandingkan akhlak yang mulia. Tidak ada sesuatu yang lebih berat ditimbangan, maksudnya timbangan pada hari kiamat nanti, dibandingkan akhlak mulia. Jadi akhlak mulia adalah amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat. Berarti minimal, ini baru minimal ya. Berarti bukan berarti ya wis rasa sholat sih penting akhlaknya apik, enggak. Ini kita cuma ingin menggambarkan kepada kita contoh dua amalan, dua hal yang berat sekali timbangannya pada hari kiamat. Dan ini harus kita jadikan sebagai prioritas. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, akhlak mulia. Berarti, mana yang lebih penting? Sama-sama penting. Karena akhlak mulia di dalamnya juga ada akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tauhid. Makanya, jangan sampai berat sebelah. Sebagian orang tauhidnya kuat, tapi akhlaknya jelek. Tauhidnya kuat, akidahnya lurus, tapi rata gelem mesem. Akidahnya kuat, tapi enggak pernah mau salam sama orang lain. Akidahnya kuat, tapi lisannya suka memfitnah orang lain. Ini orang yang berat sebelah. Dikiranya kalau orang sudah berakidah kuat itu kemana-mana harus sangar. Ini orang yang berat sebelah. Sebaliknya ada sebagian orang akhlaknya apik banget. Tapi esi gelemeng dukun. Ebek melu nonton ebek. Nah, malah melu mendem malah. Naudzubillahi min dzalik. Jadi tidak ada pertentangan di antara akhlak mulia dengan akidah yang lurus. Seorang bisa berakidah kuat dan tetap berakhlak mulia. Sebaliknya seorang bisa berakhlak mulia dengan tetap berakidah kuat. Ini sebagian orang mengira bahwasanya antara dua hal ini harus dikalahkan salah satunya. Jadi kalau kita pengen termasuk golongan pertama, kita berusaha untuk mengumpulkan amal soleh. Gak cukup hanya mengumpul amal soleh. Orang yang ingin masuk golongan pertama, dia harus mewaspadai dampak buruk dari dosa. Karena bisa jadi orang tersebut memiliki amal soleh yang menumpuk, tapi di satu sisi dosanya bukan hanya menumpuk tapi menggunung. Ketika ditimbang, amal soleh yang dia pikir banyak ternyata kalah beratnya dengan dosa-dosa yang dia lakukan, sehingga dia akan dijebloskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka dan masuk ke dalam golongan yang kedua. Maka takwa itu bukan hanya menjalankan perintah, tapi menjauhi larangan. Kalau misalnya seorang bertakwa, dia menjalankan perintah, tapi larangannya dilakukan terus. Apalagi larangan-larangan yang tidak mungkin dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali seandainya dimaafkan oleh manusia yang disakiti. Yaitu larangan-larangan yang kaitannya dengan hak-hak bani Adam. Sholat yang mempeng, puasanya rajin, tapi boleh ngerasani lebih rajin. Ini orang-orang yang seperti ini terancam pada hari kiamat. Nanti dia akan menjadi orang-orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena amal solehnya akan dikurangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diambil, dibagikan kepada orang-orang yang dizalimi. Maka hati-hatilah. Kalau yang kaitannya dengan hak bani Adam, hati-hati sekali. Mungkin suatu saat kita perlu mengadakan pengajian tentang kedzaliman. Kedzaliman, bagaimana bahayanya kedzaliman. Jadi, golongan yang pertama ini, selain dia mengumpulkan amal soleh, dia berusaha untuk menghindari perbuatan maksiat. Semampu yang bisa dia lakukan, tapi sekuat tenaga apapun manusia meninggalkan maksiat, pasti suatu saat dia akan terjerumus. Itu gak mungkin tidak, karena Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak keturunannya Nabi Adam mesti banyak dosanya, mesti. Terus bagaimana Ustaz jalan keluarnya? Jalan keluarnya Muslim yang cerdas adalah muslim yang ketika dia memiliki dosa-dosa, dia akan berusaha. Mumpung masih hidup di dunia, dia kurangi, dia pangkas dosa-dosa tersebut. Dia gugurkan dosa tersebut, dia leburkan dosa tersebut. Dengan apa? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dengan tiga hal. Dengan berapa? Tiga hal. Yang pertama dengan amal soleh. Yang pertama dengan amal soleh. Tadi sudah kita sebutkan hadis nasihatnya Nabi kepada siapa? Abu Dzar radhiyallahu anhu. Yang kedua dengan taubat nasuha. Nabi SAW mengatakan at-taibu minadzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari sebuah perbuatan dosa seakan-akan tidak ada dosanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah musibah. Apa? Musibah. Kalau yang pertama dan kedua saya yakin familiar di telinga kita, tapi yang ketiga ini musibah. Kok bisa? Iya, itulah hebatnya Islam. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, musibah apapun yang menimpa hamba, hatta syaukata yushakuha, sampai pun musibah itu bentuknya duri, kecocok kering, illa kafarallahu biha min khataya, Allah akan menghapuskan dengan musibah itu dosa-dosa yang kita miliki. Enak enggak? Enak. Tapi syaratnya harus sabar. Kecocokri sing metu sing sikile papat. Ya udah kurang dosane, malah tambah dosane. Sabar ya. Tiga hal ini pernah saya bahas dalam sebuah makalah yang judulnya Pelebur Dosa. Judulnya Pelebur Dosa. Ini bisa di-upload, bisa di-download cuma-cuma di website tunasilmu.com. Tunasilmu.com, website-nya pondok kita, tunasilmu.com. Ada juga rekaman video ceramahnya. Bisa dilihat di YouTube. Bisa dilihat di YouTube, judulnya sama, Pelebur Dosa. Sudah. Ini golongan yang pertama adalah orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat dibandingkan timbangan dosa-dosanya. Amal soleh, contohnya tauhid, akhlak mulia, sholat. Sholat akan ditimbang. Mungkin gak ditimbang. Sholat yang jenengan berapa kilo? Yang namanya ditimbang itu kan sesuatu yang real, yang punya berat bobot. Sholat puasa senyum itu ada bobotnya nggak? Ada nggak? Ada. Nggak ada. Itu sifatnya adalah abstrak, maknawi. Sebagian orang, apa mungkin ya ditimbang yang namanya sholat? Ini pertanyaan yang sebenarnya tidak sopan. Pertanyaan yang sebenarnya tidak sopan. Terpaksa saya bawakan di sini. Karena ada yang tanya seperti itu. Ustaz, mana mungkin sholat ditimbang? Sholat itu kan sesuatu yang maknawi, yang abstrak. Kita kan gak tahu sholat kita beratnya berapa kilo, berapa ton, berapa kuintal. Gak tahu, Ustaz. Bagaimana bisa menimbangnya? Pertama, ini pertanyaan tidak sopan. Kenapa tidak sopan? Karena tidak ada sesuatu yang mustahil dan sulit di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa, Ustaz? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 40, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya titah kami, kalau ingin menghendaki sesuatu, cukup mengatakan kun. Apa artinya kun? Jadilah, maka akan terjadi. Kira-kira sulit enggak Allah Subhanahu wa taala merubah wujud amal kita menjadi sesuatu yang berbobot? Sulit enggak? Gampang banget. Jadi enggak usah kaget nanti tahu-tahu salat kita nanti berbobot pada hari kiamat. Sangat mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang sulit. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam beberapa hadis yang sahih, yang ditimbang itu bukan cuma amal kita, tapi yang ditimbang juga buku. Tadi loh, orang yang berapa tadi? Bukunya 100 itu ditimbang bukunya. Sama satu kartu ditimbang bukunya. Juga ada beberapa hadis sahih yang menjelaskan bahwa yang termasuk ditimbang adalah tubuh orang yang mengamalkan. Apanya? Tubuh yang jenengan ada bobotnya? Seneng ya. Seneng ya. Sing lemu. Melasi temen. Sing kering. Duh, apakah ini kita perlu membuat program penggemukan? Ya, bukan diukur dari berat tubuhnya, tapi nanti akan diukur dari amal soleh yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi tidak usah berkecil hati, manusia-manusia yang kurus atau bahasa lembutnya langsing. Tidak usah merasa berkecil hati orang-orang yang langsing. Kenapa? Kalau jenengan amal solehnya banyak, ya, insya Allah nanti bobotnya akan berat. Dan tidak usah gembelengan orang-orang yang gemuk. Wah, nyong awak wis gedhe iki rasa salat. Kok terus timbang abot. Tidak. Nanti kalau misalnya amal salehnya sedikit pun nanti bobotnya akan ringan. Pertanyaan berikutnya. Allah perlu enggak sih timbangan? Apakah kalau enggak ditimbang Allah enggak tahu ukuran amal saleh kita? Tahu enggak kira-kira? Kenapa perlu timbangan? Ini pertanyaan. Karena ada sebagian orang, wah, timbangan ora perlu. Allah itu Subhanahu wa taala itu Maha tahu, enggak usah pakai timbangan-timbangan segala. Timbangan itu kayak kula kali jenengan. Enggak tahu, kita cuma bisa ngira-ngira. Tapi kalau pastinya kita enggak tahu. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itu enggak perlu sama timbangan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui ukuran amal kita bahkan sebelum kita diciptakan di muka bumi ini. Jadi enggak usah nunggu nanti hari kiamat. Sebelum kita diciptakan di muka bumi ini, Allah sudah tahu kira-kira amal timbangan kita, timbangan kebaikan kita sama dosa kita lebih berat mana. Allah sudah tahu. Bukan hanya sebelum kita diciptakan, bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan 50 ribu tahun sebelumnya. Berapa? 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah sudah tahu berapa amalan kita. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Berarti Allah butuh enggak? Enggak butuh. Kenapa? Ada timbangan. Jawabannya untuk menunjukkan dan memperlihatkan kemahaadilan siapa? Allah Subhanahu wa taala di antara para manusia. Karena nanti pada hari kiamat ketika ditimbang seluruh manusia akan melihat. Akan melihat bagaimana timbangannya si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Semuanya akan melihat amalan tersebut. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan hukuman memasukkan seorang ke neraka, maka saat itu tidak ada seorang pun yang ada dalam hatinya perasaan, oh Allah itu tidak adil. Karena melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bahkan sampai amalan yang begitu kecilnya akan didatangkan oleh Allah dan ditimbang. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Walaupun cuma sebesar debu, zarrah, itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilihat oleh seluruh manusia. Jadi Allah tidak butuh sama timbangan. Apa maksudnya? untuk menunjukkan kemahaadilan Allah Azza. Ini ayat yang ke-6. Fa'amma man thaqulat mawazinu. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat dibandingkan timbangan dosa-dosanya. Lalu di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ganjarannya apa? Fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Golongan yang pertama ini akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan buat dia. Radiyah itu diridhoi, disenangi. Jadi golongan yang pertama ini, setelah dia ditimbang, dia akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia kehidupan yang sangat mereka senangi. Kehidupan di mana? Tidak lain dan tidak bukan kehidupan di surga. Sebuah tempat tinggal yang di dalamnya terdapat puncak kenikmatan. Di dalam surga tidak ada lagi kesulitan, tidaklah ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kegundah gulanaan, tidak ada gangguan, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa letih, tidak ada rasa takut. Yang ada orang yang ada dalam surga adalah merasakan ketenangan, kesehatan, kenikmatan yang tidak ada habisnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yunadi munadin. Ketika orang-orang sudah masuk ke dalam surga, ada yang memanggil penghuni surga. Penyeru tersebut berkata, inna lakum antasihhu fala tasqamu abadan. Wahai para penghuni surga, setelah kalian memasuki tempat ini, kalian akan sehat terus dan tidak akan pernah sakit. Coba orang yang paling nikmat di dunia ini, pernah enggak sehat terus enggak ada sakitnya? Coba orang yang paling kaya di sini coba ngacung. Isin Ustaz. Coba yang paling kaya, pernah sakit enggak? Biasane malah sing suki. Lu yang penyakitnya biasane. Ya kadang-kadang orang. Karena sing wong lara biasanya mangane kan enak-enak, sing enak-enak itu biasanya sing akeh penyakitnya biasane. Tapi enggak semuanya. Ya gitu kayak enak-enak kan gorengan, jeroan, pemening. Ya, mendoannya gorengan berbaik. Sate, sing kolesterol tinggi itu yang gurih-gurih kan seperti itu. Nah, itu yang biasa beli siapa? Orang yang kaya-kaya, bulannya kayak penyakit ya. Ya. Nanti di surga enggak ada. Innalakum antasihhu wala tasqamu abadan. Kalian di surga ini akan sehat terus, tidak akan pernah sakit. Wa innalakum antahyau wala tamutu abadan. Dan kalian di surga nanti kata Nabi SAW akan hidup terus, tidak akan pernah mati. Wa innalakum antashibu fala tahrumu abadan. Dan di surga nanti kalian akan muda terus, tidak akan pernah tua, belasia, singwis, bah-bah, ribun bah. Masih pengen masuk surga, masih insya Allah. Jangan nanti ketika masuk surga akan berubah menjadi perjaka ting-ting. Malah nek perlu tong-tong sisa. Wa inna lakum antasyibu fala tahramu abadan. Kalian itu akan muda terus, tidak akan pernah tua. Wa inna lakum antan'amu fala tabta'isu abadan. Dan kalian nanti di surga akan merasa senang terus, nikmat terus, tidak ada sedihnya. Dan di surga tidak ada sesuatu yang kotor, semuanya bersih. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain, kalau tadi hadis riwayat Muslim, hadis berikutnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awwalu zumratin talidul jannah, kloter pertama yang masuk surga. Rombongan yang pertama masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suratuhum ala suratil qamari lailatul badr. Penampilan rombongan pertama yang akan masuk surga seperti penampilannya bulan purnama. la yabsutuna fiha wa la yamtakhituna wa la yataghawwatun. Mereka di dalam surga tidak akan pernah meludah dan tidak akan pernah mengeluarkan ingus dan tidak akan pernah buang air besar. Jadi rasa khawatir anak sing tugas bersih wis tidak perlu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, warashuhumul misk, dan keringat yang keluar dari tubuh mereka adalah seperti minyak misk. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tetap berlalu baca. Subhanallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.